Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid ini, memudahkan kita sholat berjamaah, bahkan memudahkan kita datang ke masjid walaupun dalam keadaan hujan. Ini merupakan kebaikan, anugerah dan pertolongan Allah kepada kita sehingga kita dapat melakukan sebuah amal soleh yang mudah-mudahan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Da'uwat Dawa. Di pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah maksiat menghilangkan rasa malu. Sudah kita bahas, orang yang banyak maksiat akhirnya enggak malu lagi melakukan kemaksiatan. Bahkan yang lebih parah lagi, bangga dengan maksiat. Kalau sudah bangga dengan maksiat, sesuatu yang dibanggakan biasanya susah dihindari. Bangga, gimana mau menghindarinya? Tapi kalau orang malu, malu dengan maksiatnya, malu dengan dosanya, selalu dia tutupi. Kalau dia masih ada rasa malu, maka mudah bagi dia meninggalkan maksiat. Maksiat menghilangkan malu. Malu yang di sini adalah malu yang bagian daripada iman. Juga telah kita bahas bahwa maksiat menyebabkan melemahnya pengagungan diri kepada Allah di dalam hati. Sudah tidak lagi mengagungkan Allah. Sudah tidak lagi hati bergetar ketika mengingat Allah. Sudah tidak lagi mata menangis ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang di hati rasa pengagungan kepada Allah. Kalau dia bilang, ah enggak, saya tetap mengagungkan Allah walaupun saya maksiat. Tidak mungkin. Kalau engkau mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tidak akan mungkin bisa melakukan kemaksiatan. Orang menganggap ini ringan. Ah, hilang rasa pengagungan di hati itu biasa. Padahal ini sumber daripada sumber kemaksiatan yang lain. Kalau di hati sudah tidak takut kepada Allah, siapa lagi yang ditakuti? Kalau di hati sudah tidak lagi pengagungan kepada Allah, maka masuklah banyak pintu-pintu syaitan untuk membisikkan dia melakukan kejahatan. Maka dari itu orang yang berilmu dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang khosyah, takut kepada Allah, itulah orang yang berilmu, karena takut menghalangi dari maksiat. Banyak maksiat kepada Allah melunturkan, bahkan menghilangkan rasa takut kepada Allah. Lama kelamaan tidak lagi takut, bahkan sudah menganggap biasa dosa. Iyadzubillah. Hari ini kita akan bahas pembahasan yang baru, pembahasan atau bab yang baru. Faslun, pembahasan al-ma'asi tansallaha, orang yang melakukan maksiat itu akan mendapatkan hukuman dia lupa kepada Allah dan Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya dia lupa? Nanti kita bahas. Kalau orang sudah lupa untuk apa dia diciptakan, kalau orang sudah enggak tahu untuk apa dia diturunkan ke muka bumi, maka dia udah enggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ketika dia tidak tahu tujuan hidup dia untuk apa, dia akan disibukkan dengan sesuatu yang bukan tujuan penghidupan dia. Akhirnya lalai dengan sesuatu yang bukan tujuan. Orang punya tujuan. Ketika dia lalai dengan yang bukan tujuan, namanya tersesat. Benar gak? Tujuan kita mau ke Jogja, tapi ternyata ngobrol sama orang, lalai dibawa ke Banten. Gak kerasa udah sampai Banten. Kesesat gak? Orang yang lupa tujuannya menuju Allah dan dia tidak terasa dia disibukkan dengan bukan tujuannya, bahkan dia diantar kepada bukan tempat tujuannya, tersesat tanpa sadar. Kenapa dia tersesat? Lupa untuk apa dia diciptakan. Seandainya diingatkan, Pak, Bapak diciptakan untuk Allah, Bapak diciptakan, kita diciptakan, manusia diciptakan, bahkan jin diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kita ingatkan pun gak bakalan ingat. Cuman bilang iya. Tapi setelah diingatkan, balik lagi lupa. Maka lupa di sini artinya Allah membiarkan dia di atas kelalaian. Allah gak peduli dia. Dia mau sesat, dia mau lurus, dia Allah biarkan dia di atas kemaksiatan. Yang dia anggap, ketika Allah biarkan dia di atas kemaksiatan dan Allah berikan dia nikmat, yang dia anggap dia di atas kebaikan, padahal Allah sudah meninggalkan dia. Kata dia, buktinya jabatan saya naik, buktinya anak saya berhasil, buktinya saya lebih dari yang lain. Jangan disangka kalau Allah lebihkan kita, Allah berikan permintaan kita, Allah kabulkan doa kita padahal kita di atas maksiat. Jangan disangka itu kebaikan, bisa jadi itu istidraj. Allah biarkan lalai. Ulur. Sampai kapan? Sampai datang maut. Ketika maut datang baru ditagih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu daripada hukuman Allah, Allah jadikan Allah melupakannya dia. Berkata Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman-hukuman pelaku maksiat, nas'alallahu al-afiyah, anna tastad'i nisyanallahi li'abdihi, mengharuskan Allah meninggalkan dia, Allah melupakan dia. Wa tarakahu wa takhliyatu bainahu wa bainan nafsi wa syaitan. Allah biarkan dia, Allah acuhkan dia, maka tinggallah dia antara dirinya dan syaitan. Kalau Allah sudah tinggalkan, Allah sudah lupakan, Allah tidak acuhkan lagi dia, maka antara dia dan syaitan enggak ada penghalang. Syaitan selalu semangat mengganggu kita. Kalau bukan Allah yang menamengi kita, kalau bukan Allah yang menjaga kita, iman kita runtuh. Begitu Allah biarkan kita, Allah jadikan kita, iyadubillah, nas'alallah, Allah tinggalkan, bahkan menjadi buruan syaitan. Tidak ada lagi yang memisah antara dia dan syaitan ketika Allah sudah mencabut nikmatnya. Maka dikatakan di sini, wahunaka halak, inilah awal dari kehancuran. Alladhi la yurja ma'u najah, yang tidak diharapkan lagi keselamatan. Allah berfirman, dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 dan 19. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah sebuah wal tanzur nafsun, hendaklah jiwa itu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan untuk bekal besok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha tahu terhadap apa yang kalian amalkan. Di dalam ayat 19 Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasallah. Jangan seperti orang yang melupakan Allah. Jangan seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Pada hakikatnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Ula'ika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang fasik, perusak, pelaku dosa. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukuman bagi orang yang melupakan Allah. Kata Ibnu Qayyim, dalam ayat ini Allah memerintahkan takwa kepadanya. Dan Allah melarang menyerupai hamba-hambanya yang beriman. Famin masalihim. Kata di sini. Fiman nasiya wa bitarku taqwa. Allah melarang hamba-hambanya beriman menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Fa akhbara. Dan Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang melupakan Allah dan meninggalkan ketakwaan, sesungguhnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Ai ansau masa, apa maksudnya mereka melupakan diri mereka sendiri? Mereka melupakan kebaikan untuk mereka sendiri. Mereka lupa bahwa mereka kembali ke akhirat. Mereka lupa kalau mereka taat, kebaikannya untuk mereka. Mereka lupa kalau mereka ibadah menjadi orang yang saleh, Allah akan sediakan bagi mereka surga. Lupa mereka. Pada hakikatnya fa ansahum anfusahum, mereka bukan melupakan Allah, tapi mereka melupakan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Bukan Allah yang melupakan mereka, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Lupa untuk apa dia diciptakan, lupa untuk kapan, atau lupa bagaimana bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Lupa. Kalau diingatkan enggak bisa ingat. Seandainya dibawakan dalil pun hatinya tidak tersentuh. Allah jadikan lalai, ini dikatakan ghaflah. Lupa apa yang bermanfaat untuk hidupnya. Sehingga dia menyangka yang bermanfaat untuk hidupnya sesuatu yang dia nampak sekarang. Maka dia bergelut dengan sesuatu yang dia anggap bermanfaat untuk dia. Padahal itu belum tentu bermanfaat. Yang bermanfaat, sebenar-benar bermanfaat, bahkan dia lupakan. Apa yang paling bermanfaat untuk kita, Pak? Yang paling bermanfaat untuk kita ketakwa, ketakwaan. Dalam kubur gak ditanya punya mobil berapa. Dalam kubur gak ditanya punya rumah berapa. Dalam kubur gak ditanya jabatanmu apa. Ketika sibuk dengan ini, lupa dengan iman, lupa dengan amal, lupa dengan mati. Masya Allah, padahal sudah penuh dari rambut, jenggot, kumis, semua putih. Tapi seolah-olah jiwa masih hidup 100 tahun. Gak ibadah, enggak sholat, enggak mendekatkan diri kepada Allah. Lupa enggak ini namanya? Lupa. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan. Ini hukuman Allah. Tapi banyak orang enggak merasa hukuman ini telah terjatuh. Apa hukuman Allah tadi? Allah jadikan dia lupa maslahat dirinya. Allah jadikan dia lupa untuk apa dia diciptakan. Orang kalau sebagaimana kita sering katakan, kalau maksiat, begitu maksiat langsung tabrakan, dia sadar. Iya, barusan maksiat. Begitu dia melakukan jual beli yang tidak halal, tiba-tiba uangnya hilang, dia baru sadar. Iya, tadi jual belinya gak halal. Tapi kalau dia maksiat, lalu Allah jadikan dia lalai perlahan-perlahan, gak sadar. Padahal dia lalai, yang tadinya Masya Allah, bangun malam nikmat, tahajud nikmat, baca Quran nikmat. Gak sadar perlahan-perlahan luntur. Perlahan-perlahan yang tadinya sholat berjamaah luar biasa. Sebelum muadzin datang, dia udah datang duluan. Sebelum imam natu ke depan, dia udah barisan paling depan. Lama-kelamaan, dikarenakan maksiat berat. Berat ta'uk, berat ketakwaan, berat ibadah, berat ke masjid. Berat mendengar maksiat, berat mendengarkan nasihat. Udah tahu ilmunya, udah tahu enggak boleh. Aduh, udah deh. Mendingan anak enggak usah hadir taklim. Kenapa? Kalau anak hadir tambah dengar, tambah tahu ilmu, mendingan enggak usah anak hadir. Tambah berat hatinya dengan ilmu. Subhanallah. Fa ansahum anfusahum. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya. Lupa untuk kemaslahatan dirinya. Maka dikatakan Ibnu Qayyim di sini, ai ansa masalihha, dia lupa kemaslahatan dirinya. Wa mayanjiha min adzabih, bahkan dia lupa apa-apa yang menyelamatkan dia dari azab Allah. Wa mayujibu lahu hayatul abadiyah, bahkan dia lupa apa-apa yang menyebabkan dia hidup abadi. wa kamali dzatihi wa sururiha wa na'imiha. Bahkan dia lupa kenikmatan yang paling sempurna, kenikmatan yang abadi. Bahkan dia lupa dengan kebahagiaan yang abadi dan kehidupan yang abadi. Ansallahu dzalika kullah. Allah yang menjadikan dia lupa dengan ini semua. Jazaan lima nasiyah, karena Allah membalas bahwa dia melupakan Allah. Min adzamatih wa khaufih. Dia melupakan keagungan Allah. Dia melupakan takut kepada Allah. Bahkan dia tidak peduli dengan Allah. Wa qiyamu bi amrih. Bahkan dia meninggalkan dan melupakan perintah-perintah Allah. Fataral asi muhammilan limasal nafsi wa mudian laha. Maka engkau akan melihat orang-orang yang melakukan maksiat akan menelantarkan dirinya sendiri dan akan dia mudian laha. Bahkan dia menelantarkan kebaikan dirinya. Orang yang banyak maksiat itu akan lupa dan menelantarkan kebaikan dirinya. Enggak peduli. Orang lain melihat dia kasihan, tapi dia sendiri enggak kasihan sama dirinya sendiri. Orang lain melihat dia sedih, tapi dia sendiri sudah enggak peduli dengan maslahat dirinya. Wa qad aghfala qalba an dzikri. Allah jadikan hatinya lalai. Allah jadikan hatinya ghafal, tertutup untuk berzikir kepada Allah. Wattaba hawa, bahkan Allah jadikan hatinya itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furata, maka Allah jadikan urusannya berantakan. Wa qad infarat alaihi masalih dunya wa akhiratuh, bahkan dia telah menghancurkan hidupnya dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Kalau Allah sudah melupakan kita, meninggalkan kita, mengacuhkan kita, siapa yang menolong kita? Siapa yang memberikan kita petunjuk? Siapa yang ingin membimbing kita? Kalau sudah bukan Allah yang membimbing, kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk, hidup kita dibiarkan dan diacuhkan, celaka. Kecelakaan yang paling besar. Doa tidak dikabul. Minta juga tidak didengar. Sulit juga tidak ditolong. Siapa lagi yang menolong kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia lupa kepada Allah, dia pun akan dilupakan Allah. Maka dia terjerumus dalam maksiatnya, dia terjerumus dalam kesulitannya. Wa amru furata, perkaranya berantakan. Urusannya cerai-berai. Allah cuekin dia. Wa farata fi sa'adatihi. Wa farata fi sa'adatihi abadiyah. Bahkan dia mengacuhkan, membiarkan kebahagiaan yang abadi. Wastabdalla bi adna ma yakunu min liddah. Dia ganti itu semua, kebaikan yang abadi, kenikmatan yang abadi, kehidupan yang abadi, dia ganti itu semua dengan kenikmatan yang paling rendah. Kenikmatan apa? Kenikmatan dunia, maksiat. Coba Pak sebutkan kenikmatan maksiat yang paling besar. Kenikmatan maksiat yang paling besar itu adalah kenikmatan yang paling rendah. Nikmat zina ujung-ujungnya sakit. Nikmat mabuk ujung-ujungnya mati. Apa? Enggak ada nikmat dunia kalau maksiat itu. Maukah kita tukar bidadari-bidadari yang cantik, yang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kendur, yang kata Allah Subhanahu disebutkan di Quran, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, sifat-sifatnya, yang mereka punya keringat bagaikan keringat permata, ditukar dengan perempuan-perempuan dunia yang murah, berpenyakit, bau. Bau enggak? Enggak ada perempuan yang enggak bau karena masih di dunia. Kalau wangi terus berarti bidadari. Maka kata di sini, nikmat yang paling agung, nikmat surga, ditukar dengan nikmat yang paling rendah. Dan ini sebenarnya hakikatnya bukan nikmat. Hakikatnya adalah bala, azab. Dia lakukan kemaksiatan, dapat penyakit yang menyesal seumur hidup. Betapa banyak orang menyesal seumur hidup gara-gara melakukan kemaksiatan. Apakah nikmat? Nikmatnya 15 menit, penyakitnya 15 tahun. Lupa 15 menit, ingatnya yang 15 tahun. Itu dunia. Maka dikatakan di sini, wa inna ma hiya subhanahu dhiful khiyal dhif. Maka kata Ibnu Qayyim, dikatakan di sini, ya, wa a'dhamu uqubat, dan hukuman yang paling besar, nisyanu 'abdu li nafsihi. Seorang hamba akan melupakan dirinya. wa ihmaluha, dia akan mengacuhkan dirinya, tidak peduli dengan kebaikan dirinya. Wa idha'atuha, bahkan dia menelantarkan dirinya. Hadduha wa nasibuha minallah, dia menelantarkan dirinya, bagiannya yang ada pada Allah. Wa bai'uha dhalika bighaban, bahkan dia menukar dirinya, menjual dirinya dengan harga yang sangat rendah. Karena kita dalam dunia ini pada hakikatnya jual beli. Allah membeli kita dengan surga. Tapi orang yang beramal kejelekan, beramal maksiat, pada hakikatnya menjual dirinya dengan sesuatu yang sangat rendah. Wa abkhasun thaman, bahkan dengan harga yang paling rendah, paling wadhi'a min la ghina lahu an, dan dia telah melupakan yang pada hakikatnya yang sesuatu yang sangat dia butuhkan. Wa la 'auda lahu min, yang dia melupakan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada gantinya. Wastabdala bihi an kullu ghani aw min, dia menggantinya dengan sesuatu yang pada hakikatnya dia tidak butuhkan. Apa maksudnya? Dia melupakan Allah yang pada hakikatnya dia butuh Allah. Dia ganti Allah dengan sesuatu yang pada hakikatnya dia enggak butuh. Dia enggak butuh yang namanya pangkat yang tinggi. Pada hakikatnya enggak butuh. Dia enggak butuh pujian manusia. Dia enggak butuh sanjungan manusia. Dia pada hakikatnya enggak butuh rumah yang banyak, enggak butuh, karena yang ditinggal tetap satu. Dia tinggalkan yang dia butuhkan. Siapa yang dia butuhkan? Allah. Dia menyibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan, dunia. Allah ganti, dia tinggalkan Allah, dia yang mengambil sesuatu yang rendah. Maka dikatakan di sini, wa yughni nam, wallahu subhanahu wa ta'ala wa min kulli syai'in idza dhi'atuhu 'aud, segala sesuatu jika hilang ada gantinya. Wa ma minallahi in di'tahu 'audun, tapi Allah jika engkau hilangkan, engkau lupakan, tidak ada gantinya. Betul tidak, Pak? Semua yang hilang dari kita masih ada gantinya. Mobil hilang, insyaallah ganti. Anak hilang, insyaallah ganti, meninggal. Istri, suami, bisa Allah ganti. Tapi kalau iman, Allah yang hilang dari dada kita, enggak ada yang ganti. Ketika hilang keimanan di dada, hilang ketakwaan kepada Allah, akan masuk sesuatu yang tidak berguna dan pada hakikat yang tidak kita butuhkan. Karena sesuatu yang kita butuhkan telah kita keluarkan di hati kita. Allah yang kita butuhkan. Ketika kita hilangkan Allah di hati kita, akan masuk sesuatu yang kita enggak butuhkan. Sibuk dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak bermanfaat. 24 jam, bahkan mungkin 20 jam, baji baku, capek, peras keringat, dan ternyata dengan sesuatu yang enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat untuk apa? Enggak bermanfaat dunianya, bahkan enggak bermanfaat akhiratnya. Kenapa? Dia telah melepaskan sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirinya. Allah sibukkan dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi dia tidak sadar. Fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan dia lupa dirinya. Para hadirin jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan, dan akhwatu fillah rahimani rahimakumullah, ini salah satu hukuman bagi orang yang melupakan perintah Allah. Allah akan lupakan dia. Allah akan tinggalkan dia, Allah akan telantarkan dia, Allah akan biarkan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Min kulli syai'in idza daya'tahu iwadun. Segala sesuatu jika engkau hilangkan pasti ada gantinya. Tapi jika engkau meninggalkan Allah, maka tidak ada ganti bagimu. Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala ya'ud min kulli ma siwa wa la'udu minhu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggantikan segalanya, tapi segalanya tidak bisa menggantikan Allah. Yughni an kulli syai', Allah bisa mencukupi kita dari segalanya, tapi segalanya tidak bisa mencukupi kita dari Allah. Yujiru min kulli syai' wa la yujiru min. Wa yamna' min kulli syai', Allah bisa menghalangi kita dari segalanya, tapi segalanya tidak bisa menghalangi kita dari Allah. Wa yastaghni 'abd, bagaimana seorang hamba bisa merasa tidak butuh dengan Allah, padahal di setiap keadaannya dia butuh Allah. Bagaimana seorang hamba bisa merasa dia tidak butuh Allah, sementara ketika dia bernapas saja dia butuh Allah. Ketika dia berjalan dia butuh Allah. Bahkan wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang yang bergantung kepada diriku walaupun sekejap mata. Kalau bukan karena Allah, kita enggak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka kita sangat butuh kepada Allah. Bagaimana kita yang butuh, sangat butuh kepada Allah, kita fakir kepada Allah, lalu kita lupakan Allah. Sementara kita sangat butuh kepada Allah. Orang yang tidak sadar bahwa dia butuh dengan Allah, itulah orang yang lupa dirinya. Para jamaah, bapak-bapak, akhwatu wa ikhwanu fillah rahimani rahimakumullah. Dalam ayat ini dikatakan, wa nasullaha wa nasiyahum. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa nasullaha wa nasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Dalam ayat ini dikatakan, wa nasullaha fa ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupa. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Sebagian orang membahas kalimat nasiya, wa nasullaha fa nasiyahum. Mereka lupa kepada Allah dan Allah melupakan mereka. Apakah Allah memiliki sifat lupa? Tidak. Kenapa Allah tidak boleh kita sifatkan lupa? Karena di Quran Allah mengatakan, wa makana rabbuka nasiya. Dalam surat Maryam ayat 19 Allah berfirman, wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Tapi di ayat yang tadi kita baca, wa nasi wa nasullaha fa nasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka. Apa makna nasi di sini? Makna nasiya di sini. Makna nasi, nasi memang dalam bahasa Arab bisa berarti lupa, bisa berarti tarak, meninggalkan. Kalau dalam ayat ini, kita tidak boleh mengartikan Allah lupa. Mengapa? Karena sifat lupa bukan sifat yang terpuji. Menunjukkan lemah, duhul. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Artinya lupa yang duhul, Allah tidak akan pernah. Maka, jika datang kalimat lupa dalam Al-Quran yang seolah-olah menetapkan Allah lupa, kita katakan bukan maknanya lupa, maknanya adalah tark, meninggalkan dan mengacuhkan. Lalu kalau ada orang bilang, oh berarti kamu mentakwil ayat. Kalau begitu ayat-ayat yang lain tentang sifat-sifat yang lain, tentang nama-nama yang lain boleh kita takwil juga, karena ayat ini kamu takwil. Kita jawab apa? Tidak. Tidak boleh kita mentakwil ayat sembarangan, tidak boleh. Tidak boleh memaknakan di luar maknanya. Harus maknakan sesuai dohirnya. Lah kalau mereka bilang, bukankah makna nasiya di sini engkau takwilkan, engkau artikan sebagai meninggalkan? Jawaban kita, nasiya dua makna. Terkadang bermakna lupa, terkadang bermakna meninggalkan. Sehingga kalau ada sifat-sifat yang lain dari sifat Allah, tidak boleh kita kecuali harus menafsirkan sesuai maknanya. Contoh, apa contohnya Pak? Ustaz, contoh, Allah istawa. Allah istawa. Istawa kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dalam kamus, maknanya rafa', sa'ad, istiqrar, wa'ala. Tinggi, di atas, menetap, dan a'la. Banyak di Quran mengatakan ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Allah tidak istiwa. Ini pertama. Kalau kalimat nasiya tadi, ada kalimat yang mengatakan nasiya Allah, Allah lupakan mereka. Tapi datang ayat yang lain mengatakan wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak akan pernah lupa. Jadi ada dua ayat. Dipahami, Pak? Kalau istawa tidak ada. Semua ayatnya tetap hanya menetapkan Allah istiwa. Kalau begitu kalimat istiwa, bolehkah kita takwilkan dengan takwilan-takwilan yang jauh dari maknanya? Dengan alasan bahwa nasiya boleh ditakwilkan? Kita katakan tidak boleh. Kalau istiwa enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada ayat yang menafikan. Enggak ada ayat yang menentangnya. Kalau nasiya, ada ayat yang menentangnya. Wa makana rabbuka nasiya. Maka kalau tidak ada ayat yang menentangnya, kembalikan sebagaimana zahir daripada ayat itu. Allah musta'an. Di antaranya juga di sini katakan Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, faslun. Al-ma'asi tukhriju sahibuha min dairatul ihsan. Pelaku maksiat mengeluarkan orang yang bermaksiat itu mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak bisa seperti itu, fa innahu yarak, yakinlah Allah memperhatikan dan melihatmu. Orang yang bermaksiat akan hilang sifat ini pada dirinya. Dia enggak merasa melihat Allah dan dia juga tidak merasa diperhatikan Allah. Hilang khusyuk di hatinya. Kalau orang sudah merasa dia melihat Allah, subhanallah. Perkataannya terjaga, lisannya terjaga, ibadahnya terjaga. Karena dia merasa dia melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, dia merasa Allah memperhatikannya. Bagaimana perasaan kita kalau seandainya selalu merasa Allah memperhatikan kita? Pasti perbuatan kita baik. Orang yang melakukan maksiat, kata Ibnu Qayyim, akan hilang sifat ini. Enggak merasa melihat Allah, juga tidak merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga ketika sendirinya dia rusak, ketika ramenya dia pun enggak malu melakukan kemaksiatan. Berkata Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha, berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, di antara hukuman bagi pelaku maksiat, anna tukhrijul abd min dairatul ihsan wa tamna'u thawabul muhsinin. Perbuatan maksiat tadi mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran orang-orang yang baik. Maka itu akan menghalangi dia mendapatkan pahala orang-orang yang muhsinin. Karena dia enggak tergolong dengan orang-orang yang ihsan, maka dia juga enggak dapat pahala orang-orang yang muhsin. Berkata Ibnu Qayyim, fa innal ihsan idza bashara qalb mana'u min ma'asi. Karena sifat ihsan tadi, jika tertanam di hati, akan menghalangi orang melakukan maksiat. Fa inna man 'abada Allah ka'annahu yara lam yakun dhalika ila istilai dzikri wa mahabbatihi wa khaufihi wa raja'ihi ala qalbihi. Sesungguhnya seorang hamba jika beribadah kepada Allah sehingga dalam ibadahnya dia seolah-olah melihat Allah, dan ini tidak bisa terjadi kecuali di dalam hatinya telah mendominasi sifat cinta, takut, harapan kepada Allah. Artinya, orang akan bisa merasakan bahwa dia dilihat Allah atau dia melihat Allah ketika di hatinya telah terpenuhi sifat cinta kepada Allah, sifat takut kepada Allah, sifat harapan kepada Allah. Harapannya, takutnya, cintanya mendominasi di hatinya sehingga dia merasa dia dipantau oleh Allah. Tapi orang yang maksiat akan berkurang cintanya kepada Allah, akan berkurang harapannya kepada Allah, akan berkurang takutnya kepada Allah. Akhirnya dia tidak merasa dipantau oleh Allah. Sehingga dia tetap melakukan dosa. Nyaman dengan dosanya, bahkan dia tidak merasa bersalah. Berkata Ibnu Qayyim, bihaitsu yusiru ka'annahu syahidu wa dalika yahulu baina wa baina iradatil ma'siyah, fadlan an muwafaqatihia. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia mempunyai ihsan tadi, maka seolah-olah dia melihat Allah, mempersaksikan adanya Allah. Ini semua akan menghalangi dia dan keinginannya maksiat, terlebih lagi untuk melakukannya. Untuk memiliki keinginan maksiat saja dia sudah malu kepada Allah, apalagi untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza kharaja min dairatil ihsan fa innahu suhbatur rafqatihil khasah. Jika dia sudah keluar dari lingkaran orang-orang yang ihsan, maka dia akan menjadi orang-orang sebaliknya. Wa aisahum hani wa na'imul tam. Fa in aradallahu bi khairan aqarrah fi dairatul umumil mu'minin. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah kokohkan di hatinya keimanan. Fa in asahu bil ma'asi allati tukhriju dairatul iman. Tapi jika dia bermaksiat dengan sebuah maksiat, maka dia akan keluar dari kalimat keimanan. Maksudnya di sini bahwa seorang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah, dan ini adalah buah keimanan. Tetapi ketika dia maksiat kepada Allah, maka akan berkuranglah keimanannya, bahkan keimanan telah keluar di hatinya sedikit demi sedikit. Maka itu kata Ibnu Qayyim, Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dia beriman. Wala yashrabul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang minum khamar ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Wala yasruqu sariq hina yasruqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia beriman. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarfin yarfa' ilaiha fihi an-nasu absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang yang merampas rampasan yang memiliki kemuliaan sehingga manusia melihat dia untuk melakukan kejahatan itu, ketika dia merampasnya, tidaklah dia orang beriman. Wa iyyakum taubatal ma'rudhah ba'da. Hati-hati, pintu taubat selalu terbentang setelahnya. Artinya di sini Ibnu Qayyim membawakan bahwa tidaklah berzina seorang berzina wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika berzina itu dianggap iman. Artinya keimanan itu telah luntur di dadanya. Ketika keimanan telah luntur di dadanya, maka rasa takut, pengagungan, khawatir, bahkan merasa dipantau oleh Allah akan hilang di hatinya. Ketika telah hilang keimanan, hilang keagungan, hilang ihsan, maka akan hilang semua janji-janji Allah yang Allah berikan kepada mukminin. Karena dia sudah keluar daripada keimanan. Bukan dimaknakan dia kafir, bukan. Jadi kalau orang beriman, dia maksiat, akan berkurang imannya. Sementara Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi orang beriman. Semakin berkurang imannya dia, maka semakin kurang pula janji Allah untuk dia. Tapi semakin besar imannya, semakin sempurna imannya, semakin besar sempurna janji Allah untuk dia. Allah berjanji akan memberikan surga bagi orang beriman. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna janjinya. Semakin berkurang imannya, maka janji Allah sesuai dengan perbuatannya. Semakin berkurang pula janji Allah. Ketika Allah tidak memberikannya, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang maksiat, atau ketika Allah tidak memberikan surga kepada pelaku maksiat, bukan berarti Allah menyelisihi janji. Tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan di hatinya sifat ihsan. Maka dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ihsan. Kalau dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ihsan, maka dia tidak akan mendapatkan janji-janji Allah bagi orang-orang yang muhsin. Dia tidak akan mendapatkan janji-janji Allah bagi orang yang beriman. Berkata Ibnu Qayyim, al-ma'asi yafutu thawabul mu'minin. Orang bermaksiat akan hilang darinya pahala orang-orang beriman. Ini yang kita katakan tadi. Orang maksiat akan hilang darinya pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang beriman. Wa man fata rifqatul mu'minin wasnudifa Allah anhum fa inna Allah yudafi 'anil ladina amanu wa fata kullu khair rattabu fi kitabi 'anil iman wa wanahu mi'atul khisrah kullu khisratin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Berkata Ibnu Qayyim bahwa barang siapa yang kehilangan persahabatan kaum mukminin dan pembelaan Allah terhadap mereka, ketika Allah membela orang-orang yang beriman, maka sebagai konsekuensi iman, dia kehilangan segala kebaikan yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Maksudnya, jika seorang tadi melakukan kemaksiatan, maka sifat iman akan luntur dari dia. Semakin luntur sifat beriman dari dia, maka dia akan semakin luntur janji Allah kepada dia. Semakin hilang kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk dia. Karena Allah banyak menjanjikan bagi orang-orang beriman. Bahkan dikatakan Ibnu Qayyim, lebih dari 100 kebaikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi orang-orang beriman. Contohnya, Allah memberikan bagi orang yang beriman ajrun azim, pahala yang besar. Allah berfirman, fasawfa yu'tillahu mu'minina ajrun azima. Nanti Allah akan datangkan bagi orang-orang beriman itu ajran aziman, pahala yang besar. Orang yang bermaksiat, itu akan luntur dari dia sifat orang iman. Artinya, pahala yang besar pun akan luntur dari dia, akan hilang dari dia. Wa minha, di antaranya juga, dafa'anhum wasururud dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang beriman dari kejelekan dunia dan akhirat. Innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Allah dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah berfirman, "Innallaha yudafi 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bagaimana yang dibela oleh Allah? Iman bagaimana yang dibela oleh Allah? Tentu semakin sempurna iman, semakin jelas dan semakin cepat pembelaan dan pertolongan Allah. Tapi semakin lemah keimanan, semakin jauh dari keimanan, maka pertolongan Allah pun sesuai untuk dia. Maka dari itu, kalau para nabi orang soleh yang doa, langsung Allah mustajab. Tapi kalau pelaku maksiat dan pelaku doa, pelaku dosa, terkadang doanya tidak langsung mustajab. Mengapa Allah membedakan? Karena beda keimanan. Orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia telah melunturkan keimanan dirinya. Berarti dia telah menjauhkan dirinya dari Allah. Berarti dia telah menjauhkan kebaikan yang banyak dari dirinya ketika dia menjauh dari Allah. Ketika dia beriman, bertakwa, menjauhkan maksiat, berarti dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin dekat dirinya kepada Allah, semakin kuat keimanannya, semakin dekat pertolongan dan pembelaan Allah untuk dia. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan orang beriman. Dalam ayat yang lain, kemuliaan Allah kepada orang beriman. Istighfaru malaika hamlatul arsy lahum. Bahkan malaikat-malaikat pemikul arsy akan minta ampun kepada Allah bagi orang-orang beriman, subhanallah. Yang minta ampun malaikat. Jadi kalau kita ketemu Pak Kiai saja atau ketemu orang soleh saja, orang soleh doa, "Ya Allah ampuni si fulan." Kita sudah senang. Karena doa orang soleh. Ini yang doain malaikat. Malaikat pemikul arsy mendoakan supaya Allah mengampuni orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana yang dapat? Iman yang bagaimana yang pasti didoakan? Semakin sempurna iman, semakin sempurna istighfar malaikat. Semakin baik keimanan, semakin baik doa-doa malaikat untuk dia. Allah berfirman pada surat Ghafir ayat ke-7. Alladzina yahmiluna arsy wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan siapa yang di antara mereka atau di sekeliling mereka, yusabbihuna bihamdi rabbi, mereka selalu bertasbih dan memuji Allah, wa yu'minuna bih, bahkan mereka beriman dengan Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, bahkan malaikat-malaikat ini selalu beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Allahumma sa'an. Sudah masuk waktu Isya, ya, kita akan lanjutkan nanti setelah bada Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanala ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin, ala nabiyyina wa habibina khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita masih membahas masalah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa orang yang melakukan maksiat akan hilang dari dia kebaikan-kebaikan dan pahala sebagai orang beriman. Karena melakukan kemaksiatan berarti mengurangi keimanan. Ketika kurang imannya, maka apa-apa yang dijanjikan untuk orang beriman bisa jadi dia tidak mendapatkannya sesuai dengan hilang dan keluarnya iman dari dadanya. Di antara kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala muwallatullahu lahum la yadhillu man wallahum wa qala illahu waliyul ladina amanu. Di antara keutamaan beriman, di sini Allah akan menjadikan orang-orang beriman menjadi wali-wali Allah, dan tidak akan ada yang bisa merendahkan wali-wali Allah. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu wali-wali orang yang beriman. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya agar mengokohkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatsabbitul ladzina amanu." Ketika diwahyukan, ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum," sesungguhnya aku bersama kalian, "fatsabbitul ladzina amanu," maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengokohkan orang-orang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia Allah akan mengokohkan mereka dengan ucapan la ilaha illallah di akhir hayat mereka. Di kehidupan akhirat sebagian menafsirkan bahwa Allah akan mengokohkan dia agar dia bisa menjawab jawaban atau pertanyaan dari para malaikat. Orang-orang beriman akan Allah kokohkan, bahkan Allah merintahkan malaikat agar mengokohkan orang-orang beriman. Orang yang bermaksiat kepada Allah berarti kurang keimanannya. Bahkan jika dia menghalalkan sesuatu yang haram telah Allah haramkan, bisa dikatakan hilang keimanannya. Maka jika hilang keimanannya atau berkurang keimanannya, janji ini pun akan berkurang, bahkan tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang beriman, Allah berfirman, "Anna lahum darajat 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Mereka mendapatkan derajat-derajat di sisi Allah, ampunan dan rizki yang mulia dari sisi Allah. Di antara janji Allah bagi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bagi Allah lah izzah, kemuliaan. Bagi Rasulullah kemuliaan. Bagi orang-orang beriman juga kemuliaan. Akan tetapi orang-orang munafik لا يعلمون, tidak mengetahui. Di antara keutamaan Allah bagi orang-orang beriman, Allah bersama orang-orang beriman. Di antara keutamaan Allah dengan orang-orang beriman, Allah mengangkat derajat orang beriman di dunia dan akhirat. Dalilnya surat Mujadalah ayat 11. Di antaranya juga Allah akan memberikan mereka kiflain min rahmatih, dua rahmat Allah. Wa itahum nuran, Allah akan memberikan orang-orang beriman itu cahaya. Yamshuna bih, mereka berjalan di muka bumi dengan cahaya dari Allah. Wa maghfiratud dzunubihim, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bir rasul yu'tikum kiflain min rahmatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bir rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya, yu'tikum kiflain min rahmatih. Allah akan memberikan kalian dua rahmat Allah Subhanahu wa taala, dua bagian rahmat Allah. Di antara keutamaan orang beriman, al-wad, Allah akan mencintai mereka. Alladhi yaj'alahumullahu subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kecintaan Allah untuk mereka. Wa hum annahu yuhibbuhum wa yuhibbunahum, bahkan mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan Allah jadikan para malaikat dan para nabi wa ibadus salihin, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan jadikan bagi mereka, Allah akan menjadikan bagi mereka wudda, mencintai dan menyayangi mereka. Dan di antara keutamaan iman, amanahum min khauf, Allah akan memberikan mereka rasa aman dari rasa takut. Yauma yashtaddul khauf, di hari yang ketika itu mereka teramat takut, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat Al-An'am ayat Allah berfirman, barang siapa yang beriman wa aslaha, dan memperbaiki dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada takut bagi mereka dan mereka tidak akan pernah sedih. Di antara keutamaan orang beriman, annahum mun'im alaihim alladziina amarna anas'aluhu an yahdiyana ila siratihim fi kulli yawm wa laila 17 marrah. Allah akan memberikan mereka nikmat, yang nikmat ini selalu diminta agar kita mendapatkan hidayah, agar Allah memberikan kita hidayah kepada nikmat ini. Inilah nikmat siratul mustaqim yang kita minta dalam satu hari lebih dari 17 kali. Di antara nikmat orang beriman, annal Qur'an innama huwa hudalahum wa syifa, Allah jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat bagi mereka. Allah berfirman pada surat Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah, Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman sebagai huda, petunjuk, wa syifa, dan obat. Maksud yang diinginkan di sini, maksudnya adalah, kata Ibnu Qayyim, annal iman sababu jalbil kulli khair. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya adalah dalil-dalil ini semua menunjukkan bahwa iman itu yang menyebabkan kita mendapatkan segala kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa sababu iman. Bahkan kebaikan dunia dan akhirat itu sebabnya iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah sababu adamul iman. Bahkan seluruh kejelekan dunia dan akhirat itu sebabnya tidak ada iman. Fa kaifa yahunu ala 'abd an yartakibu syai'an yukhriju min da'iratul iman. Bagaimana seorang hamba bisa menganggap enteng, menganggap remeh melakukan dosa yang dosa ini mengeluarkan dia dari lingkaran orang-orang beriman. Wa yahulu bainahu wa bainah, bahkan dosa ini bisa menghalangi dia di antara dia dan iman. Walakin, akan tetapi, la yakhruj min da'iratul umumil muslimin, dia tidak akan keluar dari lingkaran orang Islam secara umum. Artinya, bisa jadi orang melakukan maksiat, imannya keluar dari hatinya, tapi bukan berarti dia kafir. Berarti lemah imannya. Kalau lemah imannya, berarti itu akan mendapatkan sebab-sebab kejelekan. Mengapa seperti itu? Karena sebab dari musibah, sebab dari kesulitan, sebab dari kejelekan adalah tidak adanya iman. Semakin lemahnya iman, semakin mudah dan semakin jatuh kepada kejelekan. Semakin kuatnya iman, semakin datang pertolongan Allah. Semakin datang aun min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan Ibnu Qayyim, ketika iman itu adalah sebab dari segala kebaikan di dunia dan akhirat, maka tidak ada iman pun sebab dari kejelekan di dunia dan akhirat. Orang yang bermaksiat berarti dia melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kejelekan di dunia dan akhirat. Fa in istamarra 'ala dzunub wa asara 'alayha khifa 'alai, barang siapa yang terus di atas dosanya dan terus melakukan dosa, maka dikhawatirkan dirinya an yurina 'ala qalbihi, dosa tadi menutupi hatinya. Wa yakhrujun ilal Islam bikulliyah, maka dia keluar dari Islam secara keseluruhan. Wa minha huna ishtadda khauf, dari inilah sangat takut para ulama, sebagaimana mereka mengatakan antum takhafuna dzunub wa ana akhaful kufur. Maka sebagian ulama mengatakan kalian takut dosa, adapun kami takut kekufuran. Apa maknanya? Maknanya bahwa dosa, maksiat itu menyebabkan kerasnya hati dan terus mengantarkan kepada dosa yang lain. Puncak dari dosa yang lain adalah kekufuran. Maka orang yang kufur, keluar dari Islam, itu disebabkan dosa-dosa yang terus dia lakukan. Maka para ulama mengatakan, kalian takut dari dosa, kami takut dari kufur. Artinya, dosa yang kecil bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ketika kekufuran terjadi, maka hilanglah kebaikan keimanan. Apa-apa yang Allah janjikan bagi orang beriman tidak akan didapati bagi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, maksiat adalah pos pertama menuju kekufuran. Karena maksiat mengurangi keimanan, semakin banyak maksiat, semakin kurang iman, bahkan bisa mengeluarkan dari Islam secara keseluruhan. Allah musta'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Qayyim hari ini, bahwa maksiat akan menyebabkan hilangnya dari kita kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman. Allah musta'an. Di pertemuan yang akan datang akan kita bahas al-ma'asi tudha'iful qulub au qalbi. Maksiat akan melemahkan hati. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksiat seseorang bisa menyebabkan lingkungannya pun mendapatkan hukuman, musibah, atau paceklik, atau kekeringan? Ini pernah kita bahas ya, bahwa maksiat itu mempengaruhi lingkungan. Bahkan kata Rasulullah SAW, wailul lil arab min syarri qad iqtarab, atau dalam sebuah hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW bahwa orang-orang Arab akan hancur. Bahkan bertanya, berkata para sahabat, ya istri Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan hancur? Wafina salihin, wafina salihun, ya Rasulullah, apakah kita tetap diadab sementara di tengah kinah kita, kita ada orang soleh? Maka Rasul mengatakan, idza katsara khabas, jika kejelekan mendominasi, maka tetap akan dihukum oleh Allah. Jika kejelekan itu mendominasi, artinya walaupun ada orang soleh, tapi kejelekan mendominasi lebih banyak, maka itu bisa menyebabkan datang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Azab Allah macam-macam, bisa jadi kebakaran, bisa jadi kebangkrutan, bisa jadi kerugian, bisa jadi paceklik, bisa jadi kebangkrutan, atau semisal dengan itu. Allah musta'an. Ya Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.